dan ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah wa Asyari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dan kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarif An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di bab dalalah ala khair, menunjukkan kebaikan. Masih di Muqaddimah, yaitu ayat-ayat yang terkait. Maka di antara ayat berkaitan dengan hari ini adalah firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-104. Momen yang menarik, momen yang unik harusnya sama jenisnya. Namun realitanya dan itu diakui oleh Al-Quran dan diceritakan oleh Al-Quran, orang yang dibesar dengan Yusuf ini lupa sampai bertahun-tahun. Kalau katakan bahwa lelaki najar minhumah badak kalau badak umatin, dan berkatalah orang yang selamat dan keduanya badak kalau jadian ingat pesan Yusuf badak umatin ini badak zaman ini. Zaman di sini umat di sini makna sini itu tahun-tahun. Kemudian ajak umat artinya teladan dan pimpinan, sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat 120, inna Ibrahim maka namun umatan qanitan. Ibrahim itu adalah seorang panutan yang disebut dengan sebutan di ayat ini umat qanitan yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maka adalah di makalah adalah minggu umatun. Berkenaan dengan bahasa Arab, yang minggu di sini ada dua, bisa diterjemahkan dengan dua penerjemahan atau diperselisihkan ada dua model penerjemahan. Ada yang menerjemahkan minkum ini di antara kalian, sehingga minnya ditekain menunjukkan sebagian. Pendapat dari tafsir yang kedua mengatakan minkum di sini artinya yang itu. Waltakum dalam minkum yaitu kalian semua, dalam semua kesatuan kalian semua menjadi satu umat yang mengajar kepada kebaikan, sehingga minnya disebut dalam bahasa Arab dibayar dan jenis. Maka waltakumin umumatun itu ada dua versi penerjemahan, bisa diterjemahkan sebagaimana terjemahan yang awal tadi saya sampaikan, dan yang ada di antara kalian sekelompok orang, atau dan yang ada di itu kalian semua menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Maka kalau pakai terjemahan pertama, maka adanya sekelompok orang yang sibuk dengan mengajak pada kebaikan adalah fardu kifayah. Jika sudah dilaksanakan oleh sejumlah orang dengan kadar yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ya, karena bingung di sini kita terjemahkan dengan di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan. Namun kalau pakai terjemah versi yang kedua, yang itu kalian semua, maka berarti menjadi bagian dari umat yang wajib pada kebaikan adalah fardhu ain. Wajib atas setiap orang untuk memfokuskan kesungguhannya langsung melakukan dari mengajak pada kebaikan dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian mengajak pada kebaikan terlepas dari ini dan itu, terjemah ini dan itu yang jelas mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar itu Allah katakan di akhir ayat adalah sebab keberuntungan. Manusia yang betul-betul beruntung adalah yang mengajak pada kebaikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian mengajak kepada kebaikan maksudnya adalah mencakup segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, berkenaan dengan masalah ma'asy, masalah kehidupan di dunia, ataupun berkenaan dengan ma'ad, berkenaan dengan akhirat. Karena sebagaimana ada kebaikan berkenaan dengan akhirat, ada juga kebaikan berkenaan dengan masalah dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wayalah kami jumlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Maka semua yang manfaat bagi manusia berkenaan dengan hal-hal duniawi itu kebaikan. Oleh karena itu maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya harta itu disebut dengan kebaikan. Contohnya di surat Al-Adiyat, innahu lihubbil khairi lasyadid. Semua manusia dihubil khairi, cintanya dengan kebaikan, yaitu tafsirnya cintanya dengan harta itu sangatlah luar biasa. Maka di sini Allah perintahkan umat Islam agar menjadi umat yang wajar pada kebaikan. Dan tadi disampaikan kebaikan itu tidak harus melulu masalah agama. Dan tentu itu kebaikan yang paling penting. Ajak orang untuk sholat, ajak orang untuk jadi orang yang taat, untuk tobat, untuk insaf, meninggalkan halal haram, meninggalkan riba, meninggalkan zina dan yang lain. Namun termasuk juga dalam ayat ini mengajak pada kebaikan adalah mengajak pada kebaikan yang bersifat duniawi. Mengajak orang untuk hidup hemat, jangan boros. Mengajak orang untuk hidup sehat, hindari makanan-makanan yang berbahaya. Kita sampaikan makanan yang berbahaya ini. Konsumsi yang berbahaya begini. Hindari gaya hidup yang tidak sehat, rumah yang umum dan seterusnya tidak bersih. Maka ajaran pada semacam ini itu adalah bagian dari umat yang terbuka di dalam sahih, mengajak kepada kebaikan. Maka ilmu apa yang kita miliki bermanfaat untuk umat, maka sebarkan. Maka sebarkan dan menyebarkannya kita adalah bagian dari menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan. Maka kebaikan di sini tidak perlu hanya amal akhir. Kebaikan dalam berbagai macam hal, bagaimanakah perkendaraan yang sehat, bagaimanakah perkendaraan lalu lintas yang safety, yang aman, bagaimanakah dan macam-macam yang lain. Macam-macam yang lain yang merupakan kebaikan-kebaikan, membagikannya, men-share-nya, mengajarkannya, mengajak orang untuk melakukannya, itu semua adalah bagian dari ayat ini. Kemudian dan mereka hendaknya kita menjadi bagian dari umat yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Yang amal ma'ruf segala sesuatu yang dikenal baiknya oleh syariat dan disetujui oleh syariat. Munkar segala sesuatu yang dianggap aneh dan diingkari dan dilarang oleh syariat. Faidah, maka jika demikian maka amal ma'ruf itu maknanya adalah mengajak orang untuk taat kepada Allah. Nahi munkar telah melarang orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa maka mereka yang Allah perintahkan dalam hal ini adalah orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Namun sebuah keharusan dalam amal ma'ruf nahi munkar ada sejumlah kriteria supaya amal ma'ruf nahi munkar itu betul-betul menjadi amal saleh. Karena amal sholat itu betul-betul jadi amal sholat kalau niatnya benar, kemudian kalau caranya benar. Cara yang benar dalam masalah ma'ruf nahi munkar tertuang dalam kriteria yang harus diperhatikan berkenaan dengan ma'ruf nahi munkar. Kriteria yang pertama, dan yang orang yang mengajak pada kebaikan atau melarang pada kejelekan mengetahui anna hadza ma'rufun, ini adalah hal yang baik yang diperintahkan dan kemungkaran yang harus dilarang. Maka jika seorang tidak tahu apakah ini baik ataukah bukan, apakah ini jelek ataukah bukan, ya, maka tidak usah ngomong. Nanti tidak, nanti salah. Sudah diajak-ajak yang melakukan ini, ternyata itu kejelekan. Sudah mati-mati, jangan lakukan begini, ternyata itu kebaikan. Mengingat firman syarat ini, ketentuan ini mengingat firman Allah Ta'ala, wala taqum ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada, yang kalian tidak punya ilmu, pengetahuan, informasi yang benar tentangnya. Karena hukum haram dan halal tidak boleh, dasarnya adalah akibah. Dasarnya adalah perasaan, rasa-rasanya ini baik. Rasa-rasanya itu jelek, tidak boleh demikian. Karena seandainya yang namanya halal dan haram itu berdasarkan perasaan dan hawa nafsu alias selera, maka kita akan jumpai di antara manusia ada orang yang tidak menyukai segala sesuatu yang aneh baginya. Sampai-sampai meskipun sesuatu tersebut adalah manfaat bagi manusia, ketika itu adalah aneh karena belum pernah dia kenal, belum pernah dia lihat, maka dia akan mengungkap ini mungkar. Dan manusia tipe yang lain sebaliknya, yaitu orang yang meremehkan dan punya cara pandang pokoknya semuanya sebab baik. Oleh karena itu yang benar, mana itu ma'ruf, mana itu munkar, itu acuannya adalah syariat dan bukan perasaan. Ya, contoh perasaan yang keliru karena dianggap semua yang aneh, belum pernah dilihat, belum pernah diketahui, itu dimusuhi. Di sini dicontohkan pertama kali munculnya pengeras suara. Maka di awal dikenalnya mikrofon pengeras suara di tanah Arab, maka sebagian orang menolaknya. Maka inna hadza munkar, ini adalah kemungkaran. Bahkan di tempat kita sebagian kiai juga anti mikrofon, karena ada kiai undang di daerah Mundilan, kiai Watu Comot itu anti, atau kita lihat satu lagi tempat yang Bermanglim itu anti, anti mikrofon, menganggap itu sebagai satu hal yang negatif, sinis dan jelek. Sampai beliau wafat anti dengan mikrofon. Ya, maka di sini pun dijumpai, bukan hanya di tanah Arab. Karena memang juga di sini pun juga dijumpai darinya. Maka ada sebagian yang menolak dan mengingkarinya. Di antara alasan mengingkarinya karena ini barang baru, di awal pertama kali kemunculannya, sebagian orang ngomong, gimana kita mengerjakan sholat yang dekat khutbah Jumat dengan trompet, yang ini sumpah dengan trompetnya Yahudi. Itu trompet, ya toanya jadi trompet. Nanti juga toanya, juga dia mic-nya, dia toanya. Oh ini bentuknya bentuk trompet ini. Cuma ini panjang, ya, sampai sini. Oh ini trompet. Trompet Yahudi, kalau trompet itu Yahudi kan tenang. Karena ada sebagian dan orang yang berilmu, ya punya pandangan yang sendiri, yang lebih hati-hati. Contohkan kalau di tanah Arab dulu ada Sayyidul Manasat rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa mikrofon dengan suara itu daripada Allah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda ini Allah memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk bisa suara kebenaran bisa tersampaikan kepada banyak orang, ya, tanpa perlu bersusah payah. Maka kemudian pakai analog, pakai kias. Maka mikrofon itu pasnya jangan dikiaskan trompet, ya, jangan dianalogkan ke trompet, yang lebih pas dianalogkan dengan kacamata. Maka mata ketika kemampuan memandangnya itu sudah lemah, maka dia perlu dikuatkan dengan memakai kacamata. Demikian juga suara ketika lemah, ngomong sampai ke belakang, maka ya, dikuatkan pakai mikrofon. Maka apakah kita katakan jangan pakai kacamata karena itu menguatkan pandangan yang lemah, yang kecil itu jadi besar, atau jawabnya tidak? Demikian juga ini mikrofon. Dia statusnya kurang lebih seperti kacamata, sama-sama menguatkan yang lemah. Kalau itu pandangan yang lemah, kalau ini suara yang lemah. Falhasil maka lintasnya bahasanya kebaikan dan kemungkaran itu ujungannya telah kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan pada perasaan orang, selera atau pikiran. Oleh karena itu saran pertama untuk amar ma'ruf nahi munkar, hendaknya pelakunya adalah orang yang mengetahui bahasa ini betul-betul satu hal yang ma'ruf dan itu satu hal yang munkar. Ini ma'ruf dan diperintahkan, itu munkar dan dilarang. Pertanyaannya, atas apa cara untuk mengetahui mana ma'ruf dan munkar? Jawabannya, cara untuk mengetahui itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ditambah dengan ijma' umat Islam atau ditambah dengan analog yang benar. Dan kesepakatan umat Islam serta analog atau kias yang benar, dua-duanya harus punya sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Karena seandainya bukan karena Al-Quran dan Hadis, kita tidak mengetahui bahasanya konsensus ulama itu dari. Demikian juga kalau mana lafaz terkias itu dari. Kemudian syarat yang kedua, agar amal ma'ruf nahi munkar betul-betul menjadi amal soleh, yang kedua adalah mengetahui secara real terjadinya kemungkaran dari seseorang yang mau diingatkan, atau mengetahui secara real kalau dia meninggalkan satu hal yang ma'ruf. Karena jika tidak tahu secara real telah terjadi kemungkaran atau telah ditinggalkan satu hal yang ma'ruf dan asal ngomong, maka ini namanya menetap-netap hal yang tidak diketahui. Contohnya selanjutnya, ada seorang masuk masjid dan duduk, maka sikap yang sesuai dengan hikmah adalah kita tanya kenapa langsung duduk dan tidak sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, tidak dan langsung dilarang, bahkan dilarang dan dimarahi dengan keras sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para sahabat. Lantas datanglah seorang masuk ke ruang utama masjid dan langsung duduk. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai orang tersebut, "Asolaita, apakah Anda telah sholat yang sholat tahiyatul masjid?" Dia mengatakan belum. Nabi mengatakan, "Qum fasholli raka'atain." Berdiri sholat dulu dua rakaat tahiyatul masjid. Maka Nabi tidak melarang orang tersebut ketika dia tidak sholat, karena menunjuk mungkin kan kalau dia telah sholat, Nabi tidak melihatnya. Maka di sini kita jumpai pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab menegur orang. Maka yang tidak kemudian langsung menyimpulkan berdasarkan apa yang sekilas dilihat, apa yang sekilas dilihat, padahal ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka ketika kita sekilas melihat sesuatu, sudah sesuatu tersebut punya multi kemungkinan, maka dikostekkan terlebih dahulu. Ketika ternyata betul ada kebaikan yang belum dikerjakan, nah baru diingatkan untuk mengerjakannya. Ya, maka di sini kita jumpai hadis tadi yang disinggung tadi, jumpai terdapat sejumlah pelajaran di antaranya orang yang masuk masjid kemudian langsung duduk, kalau baru sebentar itu masih bisa sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau duduknya sudah lama, kalau baru duduk sebentar kemudian ingin tahiyatul masjid terlebih dahulu, maka bisa berdiri dan sholat tahiyatul masjid. Kemudian hadis yang kita singgung tadi menunjukkan bolehnya ada dialog antara khutbah Jumat dengan salah satu makmum di saat khutbah Jumat berlangsung. Boleh saja khutbah Jumat itu break karena break sementara karena khutbah puasa perlu berdialog dengan salah satu hadir. Tapi sedang menyampaikan khutbah Jumat, khutbah Jumatnya dihentikan. Kenapa? Ada orang yang masuk orang utama masjid langsung duduk dan ditanya ibu yang dia sudah, apakah Anda telah sholat? Belum, kata dia. Kalau begitu ayat berdiri sholat dulu dari itu masjid. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya hadirin sholat Jumat, makmum sholat Jumat itu tidak boleh ngomong, itu manakala ngomong sama temannya, ngobrol dan berdialog dengan temannya. Dan kalau ngobrolnya sama khotib itu tidak apa-apa, tidak boleh itu berenang berenik dengan sebelahnya, samping kanannya atau sampai kirinya. Kalau dia berdialog dengan khotibnya malah tidak mengapa. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahwa ketika orang itu datang untuk ibadah Jumat telat, khotib itu sudah menyampaikan khutbah, maka yang benar tetap sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Dan jika demikian itu untuk khutbah Jumat, maka lebih-lebih lagi untuk pengajian. Maka ketika seorang itu datang ke satu masjid untuk hadir pengajian, pengajian sudah dimulai, maka ya al-afdal yang lebih baik adalah sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, baru setelah itu mendekat ikut menyimak kajian yang disampaikan. Berikan juga contoh yang lain ketika kita melihat seseorang yang makan di siang hari bulan Ramadan atau minum di siang hari bulan Ramadan, maka jangan langsung dilarang, ditegur, namun tanyai terlebih dahulu, boleh jadi dia punya udzur sehingga tidak puasa. Kita tanyakan baik-baik, kenapa tidak puasa? Nah, ternyata boleh jadi dia musafir, boleh jadi dia orang sakit yang memang perlu minum air dalam jumlah yang banyak. Semisal karena dia punya sakit kulit, sakit ginjal, sehingga perlu minum air dalam jumlah yang banyak. Meskipun seorang tersebut nampaknya sehat dalam badan manusia, sakit ginjal dilihat sehat-sehat saja, ternyata sakit. Maka yang jelas tidak boleh tidak, kita harus mengetahui bahasanya kebaikan itu ditinggalkan sehingga kita ingatkan untuk dikerjakan. Tidak boleh tidak, kita harus tahu terlebih dahulu bahasanya kemungkaran itu real terjadi, perlu dilarang. Dan obat layak puluh wakian kemungkaran, karena boleh jadi ternyata orang tersebut tidak terjebus dalam kemungkaran, meskipun kita mengira kalau dia melakukan kemungkaran, contohnya tadi makan di siang hari bulan Ramadan, ini ternyata karena sakit ginjal atau yang lain. Contoh yang lain, contoh yang ketiga, jika kita melihat ada seorang di dalam mobil bersama seorang perempuan, maka di sini ada banyak kemungkinan perempuan itu siapa, boleh jadi pacar gelapnya, boleh jadi wanita yang bukan siapa-siapanya, dan boleh jadi perempuan tersebut salah satu mahramnya atau bahkan istrinya. Maka jika demikian, maka tidak boleh langsung ada teguran sampai kita tahu secara yakin bahasanya orang tersebut melakukan kemungkaran. Dan cara mengetahuinya bisa juga dengan indikator keadaan. Sama-sama jalan bareng dengan cewek, itu jalan bareng dengan cewek yang itu istri sama sama pacar bilang itu beda jalannya. Itu beda jalannya, beda. Bisa kelihatan, bisa kelihatan. Tidak harus ditanyain itu, bisa diperkirakan. Kemungkinan persen tipis lah. Kemungkinan persen tipis. Jadi jalan sama pacarmu atau sama istri itu lain. Itu berbeda. Maka bisa pakai indikator keadaan. Itu bisa dibantu, bisa jadi alat untuk mengetahui ini melakukan kemungkinan ataukah tidak. Saatnya kita anehkan, misalnya ada seorang kita melihat ada ribatan gejala yang mencurigakan, rakyat mencurigakan dari seseorang, ditambah lagi dia memang dari tampilannya layak untuk mendapatkan perusahaan, dan namun dilihat ada sejumlah gerakan-gerakan yang aneh, gerakan-gerakan yang mencurigakan. Wal insan al-aqil al-basriya, dan seorang dia berakal dan seorang yang jeli akan tahu dari gerakan-gerakan ini, oh ini barang cewek ini adalah ibunya atau bayunya ataukah ini pacarnya, ya kan? Orang yang jeli akan melihat kan, bisa diketahui. Sehingga ketika ada gerakan-gerakan yang mencurigakan tadi, maka boleh kita tunjukkan kepadanya satu kalimat dan kita tanya dia, siapakah perempuan yang bersama Anda? Kenapa Anda bawa perempuan tersebut di mobil Anda? Ya, itu bukanlah mahram Anda. Ya, berdasarkan gelagat, gelagat kuat kita bisa memastikan atau sangat yakin itu bukan istrinya dan bukan kerabatnya. Nah, tapi tidak boleh semata-mata melihat ada seorang barang dengan seorang perempuan atau ada seorang perempuan di mobilnya, kemudian kita anggap ini sebagai satu kemungkaran, padahal kita tidak tahu atau tidak punya sangkaan kuat kalau ini kemungkaran ataukah tidak. Maka kesimpulannya tentu ketika tersebut bukan mahram itu tentu kemungkaran. Namun ketika tidak ada hal-hal yang mencurigakan, maka kita tidak bisa, kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan kalau ini karena boleh jadi perempuan tersebut adalah mahramnya. Intinya yang mau disampaikan, tidak boleh tidak kita harus mengetahui dan yakin atau minimal setengah yakin kalau ada kebaikan yang diterlantarkan atau ini adalah kemungkaran yang dikerjakan. Maka tidak boleh tidak harus ada data valid, pengetahuan yang meyakinkan kalau kebaikan telah ditinggalkan atau kemungkaran telah dikerjakan. Ya, kemudian ya, syarat yang ketiga, satu hal yang patut untuk dipertimbangkan supaya amal ma'ruf nahi munkar itu tetap jadi amal sholat adalah kemungkaran yang ingin diubah jika dilarang itu tidak menyebabkan orangnya berubah melakukan sesuatu yang lebih munkar dan yang lebih jelek. Ya, maka harus saja kemampuan untuk memprediksi. Bukannya orang yang makan amal ma'ruf nahi munkar itu jadi berubah, namun harus punya kemampuan untuk melakukan prediksi berdasarkan kejiwaannya, psikologinya, karena kita kenal tipikal orangnya atau tipikal masyarakat yang secara umum kita bisa memprediksi. Kalau kejelekan yang sedang dia kerjakan ini kita hentikan, tentu dia akan berhenti. Dan setelah itu dia akan melakukan kejelekan yang lebih jelek. Nah, kalau ini yang terjadi, ini prediksi yang bisa kita prediksikan, maka amal-amal menyebutkan dalam hal tersebut satu hal yang buka, satu hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, di sini dicontohkan. Seandainya kita mengetahui ada orang yang merokok, dan merokok tentu satu hal yang berbahaya. Dan segala hal yang 100% itu membahayakan untuk semua orang, hukumnya adalah haram tanpa dilakukan, sehingga ini kemungkaran yang wajib diingatkan. Namun ada orang yang hobi rokok, kalau kita tolong kita bully dia dengan rokoknya, berhenti rokoknya, kalau nanti pindah mampu, bedanya kita minum khamr, maka dia akan pergi ke orang jual khamr dan minum khamr. Maka dalam kondisi ini tidak boleh, dalam kondisi ini kita tidak boleh menghentikan dia dari kemungkaran yang pertama jika kita punya prediksi sangkaan kuat dia akan berubah kepada sesuatu yang lebih jahat. Karena kemungkaran yang pertama itu lebih ringan, dan kaidah menyatakan bahasanya mengambil kejelekan yang lebih ringan satu hal yang wajib. Jika tidakkan ada buta pilih kita berkulia, yang mana kalau jika kejelekan yang lebih rendah itu kita cegah, malah dia akan melakukan kejelekan yang lebih besar. Dan lainnya, dalil ketentuan ini adalah firman Allah Azza wa Jal, "Qala tasubbu alladziina yata'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilm." Janganlah kalian menjanji berhala-berhala yang berkasih selain Allah. Lantas mereka tersinggung, para penyembah berhala itu tersinggung dan marah, lantas menjanji bagi Allah. Maka menjanji sesama orang muslim adalah satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Jadi maksud menjanji di sini bukan sama-sama. Menjanji sesama orang muslim yang diperintahkan adalah menegaskan kalau jadi bukan Tuhan, betapa anehnya manusia. Sebagian orang sama-sama makhluk disembah, dia tidak masih makan, dia tidak masih rezeki, dia tidak mematikan, dia tidak bisa menghidupkan. Sama-sama makan, sama-sama diciptakan, sama-sama jadi hamba Allah, kenapa disembah-sembah? Ini betul menjanji sesembahan orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Nah, kalau kita ngomong semacam itu, terutama itu di forum-forum publik, terutama di forum-forum publik itu menyebabkan orang di ruang-ruang publik yang ini menyebabkan orang kemudian mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala, jadi satu hal yang terlarang. Maka pada dasarnya wajib bagi kita untuk mencela sesembahan-sembahan orang musyrik, berhala-berhala orang musyrik. Kemudian maka selainnya kita mencela ritual-ritual, terutama misalnya ritual-ritual yang dilakukan oleh orang kafir, ya, yang tidak benar, ya, misalnya boleh jadi perayaan-perayaan yang tidak terhubungan. Kita katakan satu kalimat yang baik ketika kita katakan aneh, misalnya orang merayakan Natal katanya hari Nabi Isa atau tanggal 25, harusnya tidak bisa kita katakan harusnya 1 Januari katanya masih berdasarkan lahirnya Isa, makanya 25. 25 kok simbolnya kok dikasih kapas putih artinya salju, padahal 25 bukan musim dingin dan seterusnya. Maka ini satu hal yang aneh. Maka ini tergolong untuk kecacian, dalam bahasa Arab ini tergolong celaan, celaan terhadap berhirai orang kafir atau berhala orang kafir, sebab orang kafir. Maka semacam ini, kalimat-kalimat semacam ini itu pada asalnya satu hal yang baik, satu hal yang diperintahkan, wajib kita waspada darinya dan tidak ridho dengannya. Dan wajib kita ingatkan saudara-saudara kita, orang-orang yang polos, orang-orang yang awam, kita ingatkan untuk tidak ikut peran serta dalam hari rayanya non-muslim. Karena ridho dengan kekafiran itu dikhawatirkan menyebabkan orang yang terjerumus dalam kekafiran. Dan apakah kita ridho siap-siap kekafiran ditegakkan dan seorang muslim itu terlibat di dalamnya? Maka tentu seorang yang betul-betul dia seorang muslim tidak akan ridho dengannya. Namun ketika ucapan-ucapan semacam ini, terutama di ruang-ruang publik, itu menimbulkan akan ada aksi kedua reaksi yang keterlaluan, maka dalam aturan Islam mengucapkan kalimat-kalimat di atas, bahasa bebasnya, kalimat yang menyinggung sesembahan orang-orang musyrik, sesembahan orang-orang kafir, atau menyinggung hari raya mereka, maka menjadi satu hal yang terlarang dikatakan dan disampaikan. Padahal itu sebenarnya penting untuk memberikan pencerahan utama kepada saudara-saudara kita yang nunggu, saudara-saudara kita yang polos. Itu satu hal yang selayaknya disampaikan untuk mengingatkan. Dan ternyata imbasnya, karena ini ruang-ruang publik, itu ruang-ruang publik, maka ternyata imbasnya, reaksinya adalah reaksi yang terlalu reaktif terhadap Islam dan simbol-simbol Islam. Karena kalimat-kalimat di atas yang pada asalnya baik, jadi kalimat yang terlarang. Jadi demikian kewalafiyah kita baca dan kita kaji sematan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.